Berangkatlah cepat, wahai sahabat, jangan sampai kau terlambat. Taubatlah taubat, wahai sahabat, jangan sampai kau tersesat. Jangan ulangi kesalahan lagi, sesungguhnya kita akan merugi. Jangan ulangi kebodohan lagi, sesungguhnya Allah mengetahui. Hidup di dunia hanya sementara, hidup di dunia tak akan lama. Alam akhirat sedang menanti kita, di alam akhirat kita abadi di sana. Jangan terbuai, jangan terlena, jangan terlupa dan sadarilah. Jangan terbuai, jangan terlena, jangan terlupa dan sadarilah. Sahabat, jangan sampai kau terlambat. Taubatlah taubat, wahai sahabat, jangan sampai kau tersesat. Jangan